Konsultasi Syariah. Meninggal ketika masih perawan, jaminan surga? Pertanyaan. Jika seorang gadis remaja yang sudah balig usia 17 tahun dan belum menikah meninggal dunia, apakah dia masuk surga Allah? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan daftar umatnya yang mati syahid. Salah satunya, wanita yang meninggal karena Jum'ain, dia mati syahid. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Mengenai makna meninggal karena Jum'ain, ada dua pendapat ulama sebagaimana keterangan An-Nawawi. Dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, An-Nawawi mengatakan, mengenai wanita yang meninggal karena Jum'ain, bisa dibaca Jum'ain, Jam'ain, atau Jim'ain. Tapi yang lebih umum dibaca Jum'ain. Ada yang mengatakan maknanya adalah mereka yang meninggal ketika hamil, ada janin anaknya dalam kandungannya. Dan ada yang mengatakan meninggal ketika masih gadis. Dan yang benar pendapat pertama, Syarah Sahih Muslim. Dengan asumsi bahwa pendapat kedua yang disampaikan An-Nawawi bisa diterima, kita bisa menyimpulkan bahwa di antara wanita yang mati syahid akhirat adalah mereka yang meninggal ketika masih perawan. Makna syahid akhirat. Apa yang disebutkan dalam hadis adalah mereka yang mendapat pahala syahid akhirat dan bukan syahid dunia. Karena mati syahid ada dua. Satu, mati syahid dunia akhirat, itulah orang yang mati syahid ketika jihad fi sabilillah. Jenazahnya tidak boleh dimandikan karena mereka akan dibangkitkan dalam kondisi darahnya tetap segar keluar. Dua, mati syahid akhirat. Mereka adalah orang yang mendapatkan pahala syahid di akhirat, tapi tidak berlaku hukum syahid di dunia. Seperti mereka yang mati ketika melahirkan atau mati karena tenggelam. Syarat syahid akhirat agar diterima. As-Subki menyebutkan bahwa di sana ada tiga syarat untuk bisa mendapat pahala syahid akhirat. Satu, dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah atas ujian yang menimpanya. Seperti mereka yang bersabar dengan sakit di perutnya atau bersabar ketika terkena sakit akibat wabah ta'un. Dua, tidak ada penghalang baginya, seperti korupsi, utang, atau mengambil harta orang lain. 3. Tidak mati dalam kondisi maksiat. Fatwa As-Subki. Demikian, Allahu A'lam.